الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur pada Allah Ta'ala di pagi hari ini Allah menakdirkan kita kembali bisa berkumpul di rumah Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepada Allah, berzikir dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara nikmat yang berikutnya yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah takdirkan kita untuk bisa mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah pada subuh hari ini kita akan baca surat Wal Asr. Jumlah ayatnya 3 ayat. Insya Allah kita akan pelajari dan kita akan berusaha untuk tahu apa isi dari surat Al Asr. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Apa yang Allah perintahkan, insya Allah kita akan upayakan untuk kerjakan. Apa yang Allah larang, kita akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk meninggalkannya. Kita belajar terlebih dahulu tentang cara membacanya. Kita mengucapkan ta'awuz, berlindung pada Allah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. Yang masih menggunakan sin pada kalimat syaitan dirubah, bukan syaitan tapi sh pakai sin. Syai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. Kita akan baca ayat yang pertama. Wal asr. Di sini ada huruf waw. Seperti biasa, untuk huruf waw itu dimonyongkan kemudian ditarik. Wa. Wa, ya. Dimonyongkan dulu kemudian ditarik menjadi wa. Kemudian ada huruf lam sukun. Alif lam di sini walam sukun, jangan dikolkola. Nah, biasanya sering terjadi kolkola. Wal, jangan. Al, nam. Al ham, al, nam. Jangan dikolkola, jangan dipantulkan. Tapi langsung masuk ke lam. Wal, wal, dimiringkan sedikit lidahnya ke kanan atau ke kiri. Kemudian di situ ada huruf ain. Huruf ain sifatnya tipis, maka dibaca dengan senyuman. Dengan senyum otomatis akan jadi tipis. Wal asr. Kemudian huruf so, huruf tebal. Sifatnya tebal. Wal asr. Kemudian yang paling penting, jangan sampai membuang huruf dalam satu ayat. Dalam satu surat, enggak boleh membuang huruf. Huruf ro-nya dibaca tebal karena sukun. Nah, sebenarnya wal asri, cuma ketika kita membacanya sukun berhenti, maka dia otomatis sukun. Dan sebelumnya sukun, sebelumnya ain fathah, maka dibaca tebal. Maka dibaca wal asr. Wal asr. Tipis, ainnya as, so tebal. Asr. Wal asr. Nah, jangan dua-duanya tebal. Wal asr. Tebal. Atau dua-duanya tipis. Wal asr. Tidak. Ain tipis, so tebal. Kita baca. Wal asr. Naam. Wal asr. Asr. Ada huruf ro-nya. Baik. Silakan akhirnya dia. Jangan tebal, itu dua-duanya tebal. Tipis senyumnya, ain tipis. Wal asr. Masih tebal. Coba senyum. Biar awet muda. Nah, biar awet muda banyak senyum. Nah. Wal asr. Wal asr. Asr. Wal asr. Nah. Huruf tebal itu ada 7. Nah. Nah. Di antaranya huruf so. Nah. Yang tebal bukan berarti harus dimonyongkan bibirnya, tidak, karena memang sifatnya tebal. Nah. Yang dimonyongkan itu huruf yang berharokat dhamma, itu dimonyongkan. Huruf tebal maka tidak dimonyongkan, tapi karena memang dia sifatnya tebal. Wal asr. Taib. Silakan Abu Fadilah. Ulangi lagi. Taib. Kita baca sama-sama. Wal asr. Naam. Wal asr. Taib. Ayat yang kedua. Di sini ada nun bertasdid. Huruf, hamzah terlebih dahulu dibaca i. Ya. Kemudian nun bertasdid tidak ditekan. Mengalir begitu saja. Semua yang bertasdid ditekan. Kecuali huruf nun dan mim. Nun tidak ditekan. In, cuma dia tetap berdengung. Dua harokat ditahan, dua harokat dengan berdengung. Innal. Innal. Kemudian ada alif lam. Jangan dikol-kola. Innal. Jangan. Tapi tetap. Innal insana. Di sini ada huruf hamzah. Dibaca i. Kemudian ada nun mati ketemu sin. Maka hukumnya apa? Ikhfa. Dibaca samar sah? Samar. Bukan in. Tapi samar-samar. Kemudian la fi, naam, fi ada mat, ya mati, maka dibaca panjang dua harokat. Khusr, di sini ada huruf kha, dibaca dhamma, khusr, maka ro-nya juga dibaca tebal, kena disukunkan. Kemudian sebelumnya juga sukun, sebelumnya dhamma, maka dibaca tebal, dibaca khusr. Ya. Jangan dihilangkan khus, ro-nya hilang. Wal asr, wal asr, sehingga ro-nya hilang. Khusr, khusr, hilang. Dibaca khusr, tetap dibaca huruf ro-nya. Taip, kita baca. Nah. Innal insana lafi khusr. Nam. Innal insana lafi khusr. Khusr, coba. Khusr. Khusr. Khusr. Nah. Tetap dibaca huruf ro-nya. Khusr. Khusr. Innal insana lafi khusr. Nah. Innal insana lafi khusr. Taib, silakan Alam Sah. Innal insana lafi khusr. Taib. Silakan Mito. Taib. Ayat yang berikutnya. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Taib, kita baca. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kita bagi dua aja di sini. Nah, di sini ada huruf hamzah berharokat kasrah, dibaca i. Il ditasdid karena, nah, ditekan karena bertasdid. Illal, kemudian ada alif lam sukun, jangan dipantulkan. Illalladzi, kemudian huruf za. Nah, ujung lidah diletakkan seperti digigit, dikeluarkan sedikit. Illalladzina amanu. Nah, di sini huruf dibaca amanu, domma nunnya di sini, maka dimonyongkan amanu. Nah, bibir kita dimonyongkan amanu, kemudian wa amilus solihat. Di sini pakai menggunakan huruf so, so tanpa dimonyongkan, so so so, bukan so, bukan so tapi so so, tetapi bukan pula sa, dibaca so, s h o kalau bahasa Indonesianya. Nah, pakai so, kemudian pakai huruf ha, solihat. Kemudian ada huruf hamas di situ, nah, huruf ta, hat hat hat. Nah, solihat, ada sedikit hamasnya, nah, keluarkan nafas, hat hat tep. Kita baca illalladzina amanu wa amilussolihat. Baik, illalladzina amanu wa amilussolihat. Ah, baik. Silakan Abu Zulfa membacanya. Tep. Di situ ainnya ditekan. A wa amilus juga ditekan ketika so di tasdid. Wa amilus solihat. Ulangi sekali lagi. Tep. Ahsantum. Tep, silakan Ukasa, Ukasa untuk membacanya. Santum. Kita baca ayat yang berikutnya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Di sini di antara perkara yang perlu kita perhatikan menggunakan so, bukan sa. Watawasau, bukan, tapi watawasau. Pakai huruf so, pakai huruf sot. Watawasau bil haqqi, menggunakan ha, bil haqqi, kemudian huruf qaf, haqq, bil haqqi. Nah, watawasau bis sober, bis sober, bis sober, bacanya bis sober. Tep, kita baca. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sabr. Tep, Sofyan. Baik, ahsantum. Akhina Rinto. Baik, antum. Baik, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Naam. Wal 'asr. Innal insana لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik, sekarang kita akan berupaya untuk memahami maknanya. Wal asri, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia. Lafi khusr, sungguh-sungguh dalam keadaan merugi. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi, dan saling mewasiatkan dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dengan kesabaran. Sekarang kita masuk pada tafsirnya. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Aqsamu ta'ala bil asr. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan asr. Ikhwati fillah, ada para ulama yang menafsirkan asr adalah waktu asar. Waktu siang yang paling utama adalah waktu asar. Oleh sebab itu, sholat yang dilakukan di waktu utama, siang yang utama, yaitu sholat asar. Nah, sehingga Rasulullah memberikan nama as-salatul wusta. Salatul wusta adalah salat asar. Allah bersumpah dengan waktu asar. Namun pendapat yang lebih benar, wallahu alam bisawab, asar di sini yaitu masa, itu zaman. Wal asar, demi masa. Kenapa lebih nam lebih tepat wallahu alam bisawab? Karena di masa itulah terjadi berbagai macam perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para hamba. Silih bergantinya perbuatan hamba. Ada yang melakukan ketaatan, ada pula yang melakukan kemaksiatan. Ada yang melakukan, ada yang mendapatkan kenikmatan, ada juga yang mendapatkan hukuman. Berlangsungnya berbagai macam hal, silih berganti yang dilakukan, yang didapati, yang dirasakan oleh manusia. Ada manusia yang sehat, ada juga yang sakit ketika itu, di masa itu. Maka Allah bersumpah, wal asr, demi masa. Aqsamu ta'ala bil asr. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu, dengan masa. Alladhi huwa al-lail wa al-nahar, yang mana di waktu, dalam masa, dalam satu zaman itu ada malam dan juga ada siang. Mahalu af'alul ibad, di mana para hamba melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas, perbuatan-perbuatan, wa amaluhum, dan juga perbuatan-perbuatan mereka. Anna kulla insan khasir. Demi masa, kata Allah, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusr, sungguh benar-benar dalam keadaan merugi. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia, dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan mereka, tingkah laku mereka, maka sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan merugi. Perbuatan mereka banyak yang sia-sia. Perbuatan yang mereka lakukan tidak bermanfaat. Bahkan mengandung dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manusia itu semuanya merugi. Wal khasir diddu ar-rabih. Orang yang merugi lawannya adalah orang yang beruntung. Maka ikhwan fillah, qad yakunu khusaran mutlakon, terkadang ada seseorang yang dia itu merugi secara mutlak. Manusia itu terbagi menjadi 3. Nanti disebutkan di sini. Ada manusia yang betul-betul rugi secara mutlak. Siapa mereka? Dan bagaimana sifatnya? Nah, orang yang merugi secara mutlak adalah kahali, yaitu seperti keadaan orang yang rugi dunianya dan akhiratnya. Di dunia dia rugi, di akhirat dia rugi. Sudahlah di dunia dia miskin, cacat, kafir, syirik, jelek amalannya, perbuatannya buruk, mencuri, ketangkap, dipotong tangan, dikeroyok massa, dibenci oleh masyarakat, dibenci dengan keluarga, diusir. Dunia dia merugi, di akhirat juga rugi. Ini rugi secara mutlak, wal'iyadzubillah. Dan terkadang ada manusia yang dia rugi secara mutlak, rugi di dunia dan juga rugi di akhirat, sehingga luput darinya berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Tidak bisa merasakan kebahagiaan di dunia karena miskin, susah, diusir orang, dicaci maki orang. Bahkan dia termasuk orang yang berhak mendapat azab dari Allah Azza wa Jalla karena kekufurannya, kemaksiatannya, dosa-dosanya, perbuatannya jelek, orangnya jelek, tingkah lakunya jelek, sikapnya jelek, akidahnya jelek, kufur lagi. Maka dia tidak mendapatkan nikmat dunia dan juga tidak mendapatkan nikmat di akhirat. Bahkan dia termasuk orang yang berhak mendapat azab. Yang kedua, waqad yakunu khasiran min ba'dil wujuh duna ba'din. Terkadang ada orang yang dia rugi dari satu sisi tapi tidak rugi dari sisi yang lainnya. Terkadang memang di dunia dia rugi tapi di akhirat dia beruntung. Ada juga sebaliknya. Dia di dunia dia untung tapi di akhirat dia rugi. Maka ikhwat fillah, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kerugian ini secara umum. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam keadaan rugi, umum ruginya. Umum. Illa man ittasafa bi arba'i sifat, kecuali manusia-manusia atau orang-orang yang dia memiliki empat sifat berikut ini. Ini tidak termasuk orang yang merugi. Ini jenis manusia yang ketiga. Yang pertama, merugi, kena rugi secara mutlak. Yang kedua, rugi sebagiannya, rugi di dunia atau rugi di akhirat. Tetapi dia beruntung, rugi di dunia tapi akhirat dia beruntung. Tetapi ada juga yang rugi di akhirat tapi dunia dia beruntung. Yang paling bagus yaitu orang-orang yang memiliki sifat berikut ini. Al-imanu bima amara Allah bil iman bihi. Orang-orang yang beruntung adalah orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan untuk beriman dengannya. Ini orang-orang yang beruntung, beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan untuk dia beriman dengannya. Rukun iman ada 6. Allah perintahkan kita beriman dengannya. Beriman kepada Allah, beriman dengan nama-nama Allah, beriman dengan sifat-sifat Allah, beriman dengan perbuatan-perbuatan Allah. Beriman dengan adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Allah itu benar-benar ada. Dia beriman. Beriman kepada para malaikat, yang mana para malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Dan para malaikat memiliki tugas-tugas yang masing-masing, memiliki nama masing-masing. Ada yang kita ketahui namanya dan tugasnya, ada yang kita, dan banyak di antaranya yang kita tidak mengetahui nama dan perbuatannya dan tugas-tugasnya. Dan mereka la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Enggak pernah bermaksiat. Kita beriman dengan para nabi. Bahwa mereka adalah Rasul Allah, utusan Allah. Dan mereka, ada di antara mereka yang Allah sebutkan nama-namanya, dan banyak di antara mereka yang kita tidak disebutkan dan kita tidak mengetahuinya. Kita beriman dengan kitab Allah, kitab-kitab Allah. Di antaranya adalah Al-Quran. Kita beriman adanya Yaumul Qiyamah, adanya hari kebangkitan, hari kiamat, beriman adanya azab kubur dan adanya nikmat kubur, adanya 6 hari kebangkitan, seorang akan mendapatkan 6 kebahagiaan dan juga ada yang mendapatkan kesengsaraan. Kita beriman dengan semua itu. Al-imanu bima amarallahu bihi bil imani bih. Beriman dengan apa yang Allah perintahkan untuk kita beriman dengannya. Beriman juga dengan takdir. Apa yang Allah takdirkan, ada yang jelek, ada yang buruk. Nah, kita beriman. Maka ikhwati billah, ini tidak termasuk orang yang merugi. Siapa yang tidak merugi? Orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan untuk beriman dengannya. Wa la yakunul iman bidunil ilm. Dan tidak ada yang namanya keimanan tanpa ilmu. Seseorang itu akan beriman, akan percaya, akan yakin ketika dia tahu, ketika dia berilmu. Fahuwa far'un anhu la yatimu illa bihi. Berarti yang namanya ilmu merupakan cabang dari keimanan. Dan seseorang tidak akan sempurna keimanannya kecuali dengan ilmu. Tidak akan benar keyakinannya, tidak akan benar keimannya tanpa ilmu. Maka wajib kita menuntut ilmu biar benarnya keimanan kita dan keyakinan kita. Wajar Allah dan Rasulnya mewajibkan kita menuntut ilmu. Karena dengan ilmu, keimanan kita menjadi benar. Maka ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ciri orang-orang berikut yang beruntung berikutnya yang tidak termasuk orang yang merugi, yaitu wal amalus saleh, yaitu dia beramal dengan amalan saleh. Wa hadza syamilun li af'alil khair kullih. Dan ini mencakup perbuatan-perbuatan baik seluruhnya, perbuatan baik apapun. Al-zahira wal batinah, baik perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Ketika itu perbuatan baik, itu dinamakan amalan soleh. Sesuatu itu dikatakan soleh ketika ada dalilnya dalam Al-Quran Sunnah dan ketika dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu amalan soleh namanya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman, yang keimanannya dibangun di atas ilmu. Wa'amilus soliha, dan beramal soleh, mengerjakan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasul, meninggalkan larangan Allah dan meninggalkan larangan Rasul. Ikhwati billah, Allah menekankan dengan 3 takkid penekanan. Demi masa, demi waktu. Inna, pertama Allah dengan sumpah, demi, ini menunjukkan sungguh-sungguh. Kemudian inna, inna juga huruf taukid, artinya juga sungguh-sungguh. La, la fi, la juga huruf taukid, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Karena manusia itu ada yang kufur, ada yang beriman, dan juga ada orang yang ragu-ragu. Ada manusia yang beriman, ada juga yang dia kufur sehingga menolak, gak percaya. Alah, itu dongeng-dongeng saja. Tapi ada juga yang ragu-ragu, benar gak sih? Maka yang beruntung adalah yang manusia yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Beriman dengan apa yang Allah perintahkan untuk beriman dengannya. Maka jangan menjadi orang yang kufur, jangan pula termasuk orang yang ragu-ragu. Harus yakin, seakan-akan melihat, atau harus yakin karena berdasarkan ketika memiliki ilmu, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mantap di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Yang tidak termasuk orang yang merugi adalah orang yang beramal dan amalan soleh. Ini mencakup melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan seluruhnya, baik yang nampak maupun tersembunyi, baik dilihat orang maupun tidak. Dia lakukan kebaikan-kebaikan. Dia doakan saudaranya mudah-mudahan cepat sembuh. Ketika dia sholat, selesai sholat, dia doakan 6 orang tuanya, adiknya, kakaknya, teman-temannya akan mendapatkan taufik dari Allah. Ini kebaikan. Atau dalam hatinya, muta'alliqatun bihaqqillah, baik kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan hak Allah. Dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Dia yakin dengan apa yang Allah perintahkan. Dia yakin dengan apa yang diberitakan oleh Rasul. Nah, dia sholat dalam kesendirian, ikhlas karena Allah Ta'ala. Kebaikan-kebaikan yang ada kaitannya dengan Allah Ta'ala, wahai ibadihi, dan kebaikan-kebaikan yang ada kaitannya dengan makhluk. Dia membantu orang sakit, mendoakannya, menasehatinya. Nah, dia membantu tetangganya, adiknya, kakaknya. Semua ini kebaikan-kebaikan. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, melakukan berbagai macam kebaikan, baik yang ada kaitannya dengan Allah ataupun kebaikan yang ada kaitannya dengan hamba. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang yang tidak termasuk orang merugi, ciri-ciri orang yang beruntung adalah wa tawasau bil haqqi, yang saling menasehati dengan kebenaran, menasehati dengan iman, dengan kebenaran al-haq, menasehati untuk beramal soleh. Ayo sholat, ayo taklim, ayo puasa, ayo bersedekah, ayo membantu orang sakit, ayo menjenguk. Ini wa tawasau bil haqq. Maka orang yang demikian tidak termasuk orang yang merugi. Alladhi wal iman, al-haq adalah iman, saling menasihati dalam keimanan. Salah pendapatmu seperti itu, yang benar seperti ini, dalilnya ini, dalilnya ini, sebagaimana Allah berfirman, sebagaimana Rasul bersabda. Ini saling menasihati. Tapi setahu saya Allah juga menyatakan dalam ini, dalam firmannya begini dan begitu. Oh seperti itu. Saling menasihati dalam kebenaran, yaitu keimanan. Wal amal soleh, dan saling menasihati, wa tawasau bil haq, dan saling menasihati bil haq, artinya wal amal soleh. Kenapa kamu enggak sholat sunnah dulu? Kenapa kamu enggak ikut baca Al-Quran? Kenapa kamu enggak hadir dalam taklim? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Ini saling menasihati. Ini termasuk wa tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, yaitu amal-amal soleh. Saling menasihati agar teman-temannya melakukan amal-amal soleh. Terkadang kita yang menasihati mereka, terkadang mereka menasihati kita. Kak antum kemarin ngajak ana, sekarang antum sedih enggak? Oh iya ya, jazakallah khairan. Maka orang seperti ini adalah orang yang beruntung. Mereka saling menasihati untuk beramal soleh, untuk beriman. Ay yusi ba'duhum ba'dun bidzalik. Artinya, sebagian mereka menasihati sebagian yang lainnya dengan keimanan dan dengan amal soleh. Wa yahussu alaihi, dan dia menganjurkan untuknya, menganjurkan atasnya, menganjurkan untuk beriman, menganjurkan untuk beramal soleh dengan berbagai macam jenisnya, baik amal soleh yang zahir maupun yang tersembunyi, baik yang ada kaitannya dengan Allah ataupun amal soleh yang berkaitan dengan makhluk. Dianjurkan, dan dia suka untuk melakukan yang demikian itu. Suka untuk dinasihati, suka untuk ditegur, dan suka juga untuk menasihati orang lain. Enggak marah. Nah, kenapa antum buat zikir, kenapa anggun taklim? Jazakallah khair ya, afan tadi kurang sehat, afan saya sedang sibuk, segala macam. Jazakallah khair, insyaAllah yang akan datang. Dia suka untuk diajak dalam keimanan, diajak untuk beramal soleh, dia senang dan suka. Yang terakhir, wa tawasau bis-sabr, saling termasuk orang di antara sifat orang-orang yang beruntung, tidak termasuk orang yang merugi, yaitu orang-orang yang wa tawasau bis-sabr, saling menasihati dengan kesabaran. Ala ta'atillah, sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ngantuk nian, sabar. Sabar dalam melakukan ketaatan. Aduh capek, nanti enggak apa-apa lah, yang penting nanti dapat pahala. Itulah yang kita akan bawa nanti pada yaumul qiyamah. Itulah amalan yang akan bermanfaat untuk kita nanti pada hari akhirat. Enggak apa-apalah capek-capek dikit. Agak bosan, jangan bosan dalam kebaikan. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wa an ma'siyatillah, dan sabar menahan diri jangan sampai terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah. Kena yang namanya hawa nafsu itu kalau mendorong tuh sampai panas. Jasad kita ini, ruh kita ini panas. Ingin melakukan kemaksiatan. Tahan, tahan, tahan. Ditahan terus. Sampai kapan? Terus sampai mati. Kalau terjatuh, enggak kuat, segera istighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Segera tobat pada Allah Ta'ala. Tobat pada Allah. Kamu telah terjatuh dalam kemaksiatan, perbuatan dosa, ayo tobat pada Allah Ta'ala. Jangan lagi ulangi ya. Dia saling menasehati. Terkadang, dia yang terjatuh. Lah, kamu dulu yang melarang saya. Sekarang, oh ya, saya juga terjatuh, khilaf, macam. Saling menasehati. Orang-orang yang saling menasehati dalam kesabaran termasuk orang yang beruntung. Sehingga dia bisa terselamatkan. Sehingga dia selamat. Wa ala aqdarillah. Dan saling menasehati untuk sabar dengan apa yang Allah takdirkan. Sabar, ini takdir Allah. Ya sudah, terimalah. Pasti ada hikmah di balik ini semuanya. Jangan banyak berkeluh kesah. Ada hikmahnya. Sabar dengan apa yang Allah takdirkan. Maka ketika seseorang saling menasihati untuk sabar menerima apa yang Allah takdirkan, dia tidak termasuk orang yang merugi, bahkan dia termasuk orang-orang yang beruntung. Fabil amrayni al-awwalaini, dengan dua perkara yang pertama, di sini disebutkan, ya, yang pertama, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi, kecuali, satu, orang-orang yang beriman. Kedua, yang beramal soleh. Dua sifat ini, dua perkara ini, maka seorang itu menjadi sempurna. Dengan iman dan amal soleh, dia menyempurnakan dirinya sendiri. Mengadakan perbaikan, kita butuh waktu tersendiri untuk merenung tentang diri kita. Mawas diri. Punya waktu di waktu malam atau waktu tersendiri untuk merenung sebelum tidur. Untuk mawas diri. Amal soleh apa yang sudah saya lakukan hari ini? Kenapa tadi saya tinggalkan? Besok tidak boleh lagi tinggalkan amalan tersebut. Saya harus yakin dengan apa yang Allah perintahkan, dengan yakin apa yang Allah khabarkan. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah mengawasiku. Allah mendengarku. Maka khawatirlah. Dengan dua perkara ini, manusia menjadi sempurna ketika dia beriman, kemudian imannya dibuktikan dengan melakukan amal-amal soleh. Wabil amrainil akhiraini, dengan dua perkara yang terakhir yaitu watawasobil haqqi watawasobis sobri, ini berarti dia menyempurnakan orang lain. Orang yang lain yang dalam kekurangan dia sempurnakan. Percaya kan? Iya, percaya. Iya, itu dalilnya sudah jelas. Bagaimana hadir di majelis ilmu? Nikmat, masyaallah, makanya. Ini dia menyempurnakan orang lain. Maka dengan empat perkara ini, sempurnalah urusan-urusan. Maka jadilah mereka manusia yang selamat dari kerugian. Dan menjadi manusia yang beruntung dengan keberuntungan yang besar. Dengan empat perkara ini. Dua perkara untuk dirinya, dua perkara untuk saudaranya. Ketika empat perkara ini dia lakukan, maka dia termasuk orang yang beruntung dengan keberuntungan yang besar. Maka jangan lupakan perkara ini. Kita enggak mau termasuk orang yang merugi. Yang merugi di dunia maupun rugi di akhirat. Kita ingin menjadi orang yang beruntung. Beruntung bukan hanya di dunia, bukan di akhirat, tetapi juga beruntung di dunia, beruntung di akhirat juga, beruntung dua-duanya. Kalaupun ada orang yang merugi di dunia tetapi di akhirat dia beruntung, itu lebih lumayan ya. Tetapi kita ingin yang terbaik, beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Bagaimana caranya? Miliki empat sifat ini. Satu, menjadi orang yang beriman. Bagaimana supaya beriman? Harus berilmu. Dengan ilmu kita yakin, beriman, mantap. Beriman pada Allah, Rasulnya, pada Yaumul Qiyamah dan yang lainnya. Yang kedua, kalau memang kita beriman pada Allah, ada nyari kebangkitan, kerjakan amal-amal soleh. Amal yang kita, rizki yang kita sedekahkan, itulah harta kita yang sebenarnya. Adapun rizki yang kita simpan di bank, belum tentu rizki kita. Bisa jadi nanti untuk biaya para dokter, untuk rumah sakit dan yang lainnya. Kerjakan amal-amal soleh. Jangan tinggalkan, jangan luput. Setiap ada seruan untuk kebaikan. Yang ketiga, perbaiki orang lain juga. Dakwah. Dakwai orang lain. Istri, anak-anak, anak orang lain. Dakwai. Yang keempat, kemudian untuk sabar. Dan menuntut ilmu itu sabar. Untuk beriman itu butuh waktu. Sabar. Dan mengamalkannya juga kadang-kadang dihina, direndahkan, dicaci maki. Butuh sabar. Ketika menasihati orang lain juga kadang-kadang kita dimarah. Kita membantu malah kita disalahkan. Sabar. Maka butuh sabar. Sabar dengan apa yang Allah takdirkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia dan juga beruntung di akhirat. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah. Thank you.